Taib, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang ketiga. Dan ini merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa mempelajari bahasa Arab sampai jilid yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah bisa menghatamkan kitab Durusul Lughah jilid 3 ini. Dan pembahasan terakhir kita sampai dengan Al-Asma'ul Khamsah. Berarti sekarang kita masuk ke poin yang keempat tentang isim-isim mu'robat. Yang keempat adalah Jam'ul Muzakkari Salim. Jam'ul Muzakkari Salimu. Jamak Muzakkar Salim. Jamak khusus untuk laki-laki. Kullul alamati fihi faraiyah. Semua tanda-tandanya di dalamnya merupakan faraiyah, merupakan cabang. Jadi tandanya adalah tanda cabang. Wahya alamatu raqi alwaw. Nahu dakhalal mudarrisuna. Alamatu nasbi alya. Nahu sa'altul mudarrisina. Alamatul jarri alya nahu hadhihi ghurfatul mudarrisina. Yang keempat adalah jamak muzakkar salim. Semua tandanya yaitu adalah tanda cabang faraiyah. Contoh yang rofa tandanya waw, yang nasab tandanya ya, yang jar tandanya ya juga. Ini telah lewat dalam pelajaran nahu. Dakhala al-mudarrisuna. Nah, al-mudarrisuna nanti kalau di i'rab fa'ilun marfu'un wa ala mudrafihi al-waw niabatan anidommah li'annahu jamak mudzakkar salim. Demikian juga sa'altul mudarrisina. Ini juga sama. Mudarrisina maf'ulun bih mansub wa al-manasbihi aliyah. Demikian juga hadhihi ghurfatil mudarrisina mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarihi alya. Berarti ini tentang jamak muzakkar salim ada tiga tandanya. Alamat jamak muzakkar salim. Yang pertama adalah alwaw. Waw. Ini dalam arab fi halati rafa. Ja'a mudarrisuna. Yang kedua alamatnya alya. Alia ini baik itu dalam keadaan fi'il rafa, ala nasab, baik itu fi'il nasbi atau fi'il jar. Contoh ra'aitu mudarrisina. Ra'aitul mudarrisina. Dan nanti marotu atau hadhihi ghurfatu mudarrisina. Nah, tandanya ini bukan harokat, tapi tandanya adalah huruf. Bisa jadi hurufnya adalah huruf waw mudarrisuna, atau bisa jadi hurufnya itu adalah huruf ya mudarrisina, hurufnya mudarrisina. Baik itu dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar. Jadi gampang. Kalau ja'a mudarrisuna pakai waw. Ra'aitu mudarrisina. Marartu bil. Ja'al mudarrisuna. Ra'aitul mudarrisina. Marartu bil mudarrisina. Bagaimana i'rabnya? Ya, Allah Abu Fauzan. Mudarrisuna. Fa'ilun. Ya. Nah, karena jamak muzakkar salim tandanya wow. Sehingga bisa dikiaskan yang lain. Misalnya ada kalimat jaa, misalkan katibuna. Ketika ada ra'aitu atau ada marartu di jaa katibuna, jaa mudarisuna, ra'aitul mudarisina, marartu bi mudarisina. Nah, itu Abu Wildan. Jaa katibuna, ra'aitu. Nah, wawunya diganti ya. Katibina. Marartu bi katibina. Gampang. Ini juga sama, bi katibina. Tandanya berbeda. Yang ini tandanya waw, yang ini tandanya ya. Misalkan ada dalam ayat qad aflahal mu'minun. Al mu'minun. Dengan ra'aital munafiqin. Mu'minun jamak. Munafiqin jamak mudzakkar. Apa perbedaan dari qad aflahal mu'minuna dengan ra'aitul munafiqin? Ada sama-sama jamak mudzakkar salim, tapi ada perbedaan tandanya. Ya, Abu Sema. Al mu'minuna tandanya apa? Al waw. Ra'aitul munafiqina tandanya? Ya. Sama-sama jamak, tapi yang ini tandanya waw, yang ini tandanya ya. Nah, ini gampang. Jadi jamak mudzakkar salim ima tandanya bisa jadi waw fi mahali dalam keadaan rofa, alamatun nasabnya alia, alamat jarnya alia. Kemudian yang kedua al musanna, kulul alamat fihi faraiyah, semua tanda-tandanya adalah cabang faraiyah, cabang. Contohnya alamat rofa al alif nahwu woba talibani, alamatun nasbi alia nahu talabal mudiru qalibaini, alamatur jar alia nahu hadhil ghurfatu li talibaini. Nah ini musanna, beda lagi ya. Al musanna menunjukkan dua, al musanna berarti alamat musanna. Alamatul musanna alamat rofaknya al alif. Alif. Alamat iya-nya fi halatin nasbi. Contoh di sini goba talibani. Goba. Contohnya sih talabal mudir talibaini. Nah, ini beda. Kalau tadi sebelumnya nunnya harokatnya fathah kalau jauh. Kalau ini nunnya harokatnya kasrah talibaini. Dan yang berikutnya contohnya yang fi halatil jar hadhil ghurfah li talibaini. Li talibaini. Li talibaini. Ini apa? Kunci wafer. Hadhil ghurfah li talibaini. Ini musanna. Li talibaini. Ini dalam keadaan nasab talibaini dengan ya, li talibaini ini juga sama dalam keadaan jar dengan ya juga dengan ya. Nah, ini sama juga kayak yang sebelumnya kalau kita pakai jaa. Jaa talibani. Jaa talibani. Da'a taliban. Ra'aitu talibaini. Kalau ini nunnya kasroh. Kalau tadi kan muslimuna nunnya fathah. Kalau ini nunnya kasroh. Talibaini. Marartu bitalibaini. Sama, cuma bedanya dengan jamak muzakkar salim, kalau ini nunnya kasroh. Kalau tadi kan mukminuna nunnya kasroh dan sebelum ya-nya berharokat fathah. Ini tandanya alif, yang ini tandanya ya, talibaini ini tandanya ya. Sama dengan jamak muzakkar sama, tetapi beda. Kalau ini musanna menunjukkan dua sama-sama ya dan nunnya sukun, kalau mukminuna tandanya kalau mukminina tandanya ya tapi nunnya fathah dan menunjukkan jamak kalau mukminina. Nah, sehingga jangan ketukar misalnya dengan iman. Nah, lihat kalau mukminina jamak tiga orang kata. Tapi kalau mukminaini kalau mukminain dua. Enggak beda harokat, beda arti. Kalau mukminina ra'aitu mukminina saya melihat orang-orang beriman. Tapi kalau ra'aitu mukminaini saya melihat dua orang beriman. Beda. Misalkan ada kalimat ra'aitu nah, harus benar baca kitabnya. Kalau yang dimaksud saya melihat orang-orang muslim, berarti tiga lebih. Bahasanya bagaimana ya, Pak Haji? Muslimina. Muslimina. Saya melihat orang-orang muslim, muslimina, fathah. Tapi kalau saya melihat dua orang muslim, muslimaini. Sama-sama, muslimaini. Nah, muslimaini. Nah, ini beda. Yang satu muslimina jamak, kalau ini muslimaini dua orang. Artinya beda. Kalau ra'aitu muslimina saya melihat orang-orang muslim banyak. Tapi kalau ra'aitu muslimaini hanya dua saja. Ini pentingnya bahasa Arab. Demikian juga misalnya kalimat marortu. Marortu. Dikasih. Menulis. Juga, sama kan mirip. Nah. Ya Pak Herman, kalau saya melewati dua orang penulis bikatibaini atau bikatibina, dua orang penulis bikatibaini, ingat fathah. Saya melewati para penulis bikatibina. Nah ini beda. Yang ini punya katron, nah ini pentingnya bagi kita untuk belajar karena beda harokat, beda arti. Muslimah ini dua orang muslim, muslimina jamak. Nah ini dalam keadaan sama-sama dalam keadaan nasab ro'a itu muslimah ini dengan ro'a itu muslimina. Alamatnya ya. Al-i'rabu takdiri. Yang berikutnya adalah al-i'rabu takdiri. I'rab yang tersembunyi. I'rab yang tersembunyi berarti enggak kelihatan harokatnya. Tidak terlihat harokatnya. Al-i'rabu takdiri yang tidak terlihat harokatnya. La tazharu alamatul i'rabi fi salasati anwa'in minal asma. Tidak nampak tanda-tanda i'rab fi salasati anwa' di tiga macam dari isim-isim berikut ini. Wa tuqaddaru fihal alamat dan disembunyikan di dalamnya tanda-tanda. Wa hadhil anwa dan macam-macam ini ada tiga. Wa hiya al maksur pada isim maksur. Wal manqus pada isim manqus. Dan juga al mudhafu ilaya il mutakallim pada mudhaf yang disandarkan kepada ya mutakallim, kepada ya il mutakallim, yang disandarkan pada ya il mutakallim. Nah, kita akan sebutkan apa pengertian dari isim maksur, apa pengertian dari isim mankus dan mudhaf ila ya mutakallim. Di sini nomor satu, definisi dari al maksur, isim maksur adalah huwal isim mu'rab alladzi akhiruhu alifun lazimah. Yaitu adalah isim mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah-ubah harokatnya walaupun sembunyi. Isim mu'rab yang bisa berubah-ubah keadaannya. Alladzi akhiruhu yang diakhiri, alladzi akhiruhu yang diakhiri alifun lazimah. Alif yang tetap. Alif lazimah, alif yang tetap. Atau nama lainnya alif maksurah, alif bengkok ya. Jadi alif lazimah ini alif yang tetap, yaitu alif yang maksurah, yang tidak berubah. Nahu al-mustashfa. Nah, itu ada alif bengkoknya. Ini alif yang di akhirnya namanya alif lazimah, alif yang tetap. Al-fata, pemuda. Al-aso, al-aso, tongkat. Al-fata, pemuda. Al-mustashfa, rumah sakit. Nah, ini. Jadi isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Dengan alif lazimah, alif yang tetap atau alif asli. Ini isim maksur. Alif lazimah. Seperti contohnya al-fata. Nah, alif yang belakang ini namanya adalah alif lazimah. Dan tidak berharokat, tidak berharokat muncul. Contoh di sini qatal al-fata al-af'a bil aso. Pemuda itu membunuh ular bil aso dengan tongkat. Al-af'a ular, bil aso dengan tongkat. Nah, jadi ada qatala al-fata. Al-af'a bil aso. Ada tiga. Pemuda itu membunuh ular dengan tongkat. Yang pertama al-fata isim maksur, yang kedua al-af'a isim maksur, yang ketiga al-aso isim maksur juga. Taqulu fi i'rab hadzal kalimat, maka i'rabnya bagaimana dalam kalimat ini? Al-fata fa'ilun marfu, alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Dia adalah fa'il marfu, alamat rofaknya adalah domah yang disembunyikan. Jadi ini adalah aslinya fata'u, tapi ini gak kelihatan. Domah muqaddar. Domah muqaddar. Demikian juga al-af'a i'rabnya maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Maf'ulun bih mansub, alamat nasabnya fathah muqaddarah. Jadi al-af'a ini tandanya adalah dhammah fathah muqaddarah. Alhamdulillah. Bil aso majrur bil ba wa alamatu jarihi kasroh muqaddarah. Ini tanya kasroh muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena ada alif lazimah. Nah, kalau di irob lengkapnya ini al-fata fa'ilun marfu wa alamatu rafi dhammatun muqaddarah. Mana min zuriha ta'zur, uzur. Li'anahu min isim maksur, karena dia isim maksur. Nah ini. Sehingga misalnya ada kalimat al-fata, ja'a al-fata. Ra'aitu al-fata. Marartu bil-fata. Ini semuanya muqaddarah semua. Ya, al-akhiman ja'a al-fata, bagaimana i'rabnya? Ja'a al-fata. Marfu'un. Domah muqaddarah. Ra'aitul fata. Marartu bil fata. Nah, al-kasrah muqaddarah. Marartu bil fata. Ini semuanya aslinya fata. Aslinya fata u, fata fata a, fata i. Cuma ada bengkok, enggak boleh berharokat. Maka ini domahnya muqaddarah dianggap ada fathahnya. Muqaddarah yang ada, kasrohnya muqaddarah dianggap ada. Nah ini. Yang kedua adalah al-mankus. Al-mankus huwa ismul mu'rab alladzi akhiruhu ya lazimah. Isim mu'rab yang akhirnya adalah ya lazimah. Yaitu ya lazimah, ya yang tetap. Kalau tadi alif lazimah, kalau ini ya lazimah, ya yang tetap. Maksurun qoblaha, ma qoblaha, yang dikasrokan apa yang sebelumnya, yaitu sebelumnya dikasrokan. Nahu al-qadi wal-muhami was-sani al-madi al-wadi al-ma'ani. Contohnya yang diakhiri dengan ya lazimah. Al-qadi, al-qadi itu hakim. Al-muhami, al-muhami itu pengacara. Al-muhami pengacara yang melindungi, muhami itu yang melindungi, dimaksudnya al-pengacara. As-sani yang kedua, al-madi yang lampau, yang lalu al-madi. Al-wadi lembah. Al-ma'ani makna-makna. Itu semuanya diakhiri dengan ya lazimah. Diakhiri dengan ya lazimah. Tuqaddaru fihi ad-dhammah wal fathah. Nah, ini bedanya. Kalau ini disembunyikan hanya pada dhammah wal kasrah. Tuqaddaru fihi dhammah wal kasrah. Disembunyikan padanya dhammah dan kasrah. Wa tadhhar fihi al-fathah. Dan nampak padanya harakat fathah. Nah, ketika fathah ini muncul harakatnya. Nahu contoh sa'alal qadi al-muhamiya anil jani. Sa'alal qadi al-muhamiya anil jani. Hakim bertanya kepada pengacara, al-muhamiya pengacara, anil jani, tentang tersangka, tentang penjahat tersebut. Al-jani adalah orang yang berbuat jahat, al-jani. Hakim bertanya kepada pengacara tentang pelaku perbuatan kejahatan tersebut, al-jani. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimah, engkau katakan tentang i'rab kalimat ini. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Al-muhamiya maf'ulun bih mansub wa 'ala nasbihi fathah zahirah. Nah, ini kalau mansub fathah zahirah. Al-jani majrur bi'an wa 'alamatu jarhi kasrah muqaddarah. Jadi, apa perbedaannya dengan maksur? Kalau maksur muqaddarah semua. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Tapi kalau al-mankus ini dhammahnya muqaddarah, kasrahnya muqaddarah, tapi fathahnya zahirah. Nah, ini perbedaannya. Nah, kalau kita bikin bagan untuk memudahkan isim. Yang ini maksur, yang ini mankus. Alamat rofa. Alamat rofa. Yang ini domah kepada rofa. Sama, mansuh juga sama. Alamat rofanya domah mukodar. Ja'a al-fata. Ja'a al-qodi. Nah, sama-sama mukodaroh. Berarti ini sama. Maksud dan mankus. Alamat nasab. Nah, ini beda. Fathah mukodaroh. Nah, ini fathah zahirah. Nah, berarti di sini ini beda. Alamat nasabnya beda. Ro'a itu al-fata. Ro'a itu al-qodiyah. Nah, yang tinggal yang ketiga, alamat jar. Alamat jar kasroh muqaddarah. Mankus juga sama, kasroh muqaddarah. Berarti sama-sama mukodar, berarti ini sama. Marortu bil kata. Sing marortu bil kodi. Sama-sama mukodaroh. Nah, sama-sama mukodaroh, sama-sama sembunyi. Berarti perbedaan antara isim maksur dan isim mankus hanya pada alamat nasabnya. Sehingga bagaimana irobnya? Ja'a al-qadi. Ya, bagaimana? Al-ah Abu Fauzan. Ad-dhammah muqaddarah. Mana mizuri apa? Asaql. Nah, kalau ini ada sebab alasnya di ta'azzur. Ta'azzur. Kalau ini sebabnya disakal berat. Ra'aitul qodiya. Nah, ini bagaimana ra'aitul qodiya? Bung Wizan. Ra'aitul qodiya maf'ulni mansub bil ba'd al-fathah az-zahirah. Al-fathah az-zahirah al-akhirin. Marautu bil qodi. Al-Qasr Muqaddaroh. Nah, jadi perbedaannya hanya alamat nasab. Sehingga kalau tanya Abu Wildan, apa perbedaan isim maksur dan isim manfus pada i'rabnya? Pada alamat rofa, alamat nasab, atau alamat jar, yang beda di mana? Alamat nasab. Apa perbedaannya? Nah, kalau isim maksur, Muqaddaroh. Makanya dinamakan isim maksur. Kenapa dinamakan isim maksur? Karena terhalang dari harokat. Maksur, kenapa namakan isimnya isim maksur? Terhalang dari munculnya harokat. Kalau tanya kenapa namanya isim maksur itu dari kata koser. Koser itu maknanya banyak, diantaranya maknanya almana itu menghalangi. Sehingga kenapa para ulama namanya ini isim maksur? Kan tidak ada suatu nama kecuali ada maksudnya. Kenapa isim maksur? Ternyata isim maksur itu bahasa Arab artinya adalah terhalang. Terhalang dari apa? Terhalang dari munculnya harokat. Domah enggak muncul. Fathah enggak muncul. Kasroh enggak muncul. Isim mankus. Mankus dari kata apa? Nakos. K karena berkurang harokatnya. Nah, mankus, kenapa namanya mankus? Karena berkurang harokatnya. Harusnya al-qadi, al-qadiyu harusnya harokatnya ada, lengkap, fathah, kasroh, domah. Ini hilang harokatnya, satu. Berarti kurang satu, karena sukun bukan masuk harokat. Harokat kan domah, kasroh. Nah, ini kurang satu, yang harusnya ada domah. Nah, karena dia berkurang, al-qadiyu. Al-qadiyu berkurang al-qadiyu. Al-qadiyu berkurang. Nah, nama kan isim mankus yang berkurang harokatnya. Yang harusnya harokatnya lengkap, ini berkurang. Ini alasan kenapa namakan isim mankus. Saya sampai dia tanyakan. Insyaallah sisanya halaman 10, 11, dan juga latihan-latihan halaman 13. Nah, udah mulai latihan nih pekan depan. Antum kerjakan dulu latihan-latihannya. Insyaallah nanti pekan depan kita akan jawab latihan-latihannya. Saya pun sampai sini aja. Ada yang tanyakan? Saya kalau ada yang tanyakan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.